Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiy hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio kita FM Cirebon di frekuensi 94,3, juga Radio Islamic Center Binbaz Yogyakarta di frekuensi 107,8 FM. Alhamdulillah kita kembali berjumpa pagi ini untuk melanjutkan kajian tentang para malaikat. Pembahasan kita sudah sampai pada nama-nama para malaikat yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Di antara nama yang sudah kita bahas, Jibril, Mikail, Israfil, kemudian Malik, kemudian Munkar Nakir, kemudian Malakul Maut, dan terakhir kita sudah bahas Harut Marut serta Ar-Ra'ad. Akan tetapi Ar-Ra'ad ini menurut pendapat yang lebih rajih bukanlah nama para malaikat, tapi adalah suara yang dihasilkan dari digiringnya awan oleh para malaikat yang kemudian menimbulkan suara yang menggelegar. Ada lagi nama-nama yang banyak dinisbatkan sebagai nama malaikat, padahal sebenarnya bukan. Karena apa? Karena tidak didasarkan kepada ayat atau hadis yang sahih. Mungkin nama-nama tersebut berdasarkan hadis dhaif, atau nama-nama tersebut berdasarkan riwayat Israiliyat, atau nama-nama tersebut diterangkan dalam Al-Quran tapi bukan sebagai nama bagi person malaikat. Di antara nama malaikat yang didasarkan kepada ayat padahal bukan nama personal malaikat adalah Raqib dan Atid. Sebutan Raqib dan Atid diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Qaf ayat 18. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu kata pun yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Raqib dan atid berdasarkan ayat ini sebutan bagi malaikat yang kemudian oleh para ulama dirinci bahwa raqib sebutan bagi malaikat pencatat amal baik, sedangkan atid sebutan bagi malaikat pencatat amal buruk. Satu orang, satu raqib dan satu atid. Setiap orang ada satu raqib dan satu atid. Sedangkan jumlah orang sangat banyak. Oleh karena itu, Raqib dan Atid bukanlah nama personal malaikat, tapi dia adalah sebutan yang ditujukan kepada setiap malaikat yang mencatatkan amal. Amal baik disebut dengan sebutan Raqib, amal buruk disebut dengan sebutan Atid. Oleh karena itu, ini bukanlah nama tapi sebutan terhadap jabatan atau pekerjaan atau tugas yang diemban oleh malaikat pencatat. Berbeda dengan Jibril, hanya satu malaikat yang disebut dengan sebutan Jibril. Mikael juga gitu, Israfil juga begitu, dan seterusnya. Kedua, pada nama-nama malaikat yang dinisbatkan sebagai nama malaikat, tapi hanya didasarkan kepada hadis yang dhaif. Di antaranya adalah seperti yang sudah pernah kita singgung, adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tidak diterangkan dalam hadis yang sahih, apalagi ayat Al-Quran, tapi ada hadis yang dhaif tentang hal itu. Karena adanya hadis yang dhaif, sebagian ulama ada yang menetapkan itu sebagai nama bagi malaikat tertentu. Apa saja nama malaikat yang didasarkan pada hadis dhaif tersebut? Pertama, Ridwan. Sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di dalam hadis Ibnu Abbas ini ada perkataan qala Jibrilu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad abshir hadha ridwan khazinul jannah. Berkata Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hai Muhammad, berbahagialah engkau, inilah ridwan, malaikat penjaga surga. Hadis ini diriwayatkan Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Habaik, juga oleh Imam Ibnu Asakir dalam kitab tarikhnya. Akan tetapi di dalam sanad hadis ini terdapat seorang rawi yang nama Ishaq bin Bashar. Dia ini kata Imam Az-Zahabi muttaham bil kadhib. Dia ini tertuduh dusta. Oleh karena itulah maka hadis ini dhaif. Sehingga para ulama menyatakan tidak boleh menisbatkan nama Ridwan terhadap malaikat penjaga surga karena kedhaifan hadis tersebut. Sedangkan ini menyangkut perkara gaib. Sedangkan perkara gaib tidak boleh ditetapkan berdasarkan hadis dhaif. Tapi sekalipun demikian, sebagian ulama ya ada yang menetapkan ini sebagai nama bagi malaikat penjaga surga, seperti Al-Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah juz pertama halaman 45, beliau menyatakan wa khazinul jannah malakun yuqalu lahu ridwan ja'a musarrahan bihi fi ba'dil ahadith. Dan penjaga surga ada malaikat yang namanya Ridwan. Ini diterangkan di dalam beberapa hadis. Akan tapi hadisnya itu ternyata dhaif. Sehingga lebih selamat kata para ulama untuk tidak menisbatkan Ridwan sebagai nama malaikat penjaga surga karena dhaifnya hal tersebut. Ketiga, selain Rakib Aslin Ridwan yang juga didasarkan kepada hadis yang dhaif, juga ada nama atau sebutan lain untuk malaikat tapi didasarkan pada hadis yang dhaif adalah Al-Karubiyin. Al-Karubiyin sebutan bagi para malaikat yang ada di sekeliling arsy. Selain malaikat pemikul arsy yang delapan, di sekeliling arsy ada lagi para malaikat yang kerjanya tasbih, takbir, tahmid, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini juga diakui oleh para ulama seperti Al-Imam Ibn Kathir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, beliau menyatakan thumma innal malaikata bin nisbah ila ma hayyahumullahu lahu aqsam faminhum hamalatul arsh wa minhum al-karubiyin alladhina hawlal arsh wa hum ashraful malaikati ma'a hamalatil arsh. Kemudian para malaikat dilihat dari kemampuan yang Allah berikan kepada mereka. Para malaikat ini bermacam-macam. Di antara mereka ada para malaikat pemikul arsy. Di antara mereka ada juga al-karubiyin, yaitu para malaikat yang ada di sekeliling arsy. Mereka lah semulia-mulia para malaikat bersama para malaikat pemikul arsy. Berkata Imam Al-Baihaqi, wa dzakara Wahab bin Munabbih annal karubiyin sukanus sama'i sabi'ah yabkun wa yanhaun. Kata Al-Imam Al-Baihaqi, Imam Wahab bin Munabbih telah menerangkan bahwa al-karubiyin adalah para malaikat penghuni langit yang ketujuh. Mereka menangis dan merintih. Jadi ada beberapa ulama yang menetapkan adanya sebutan bagi malaikat yang disebut dengan karubiyin. Akan tapi hadis tentang hal ini sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan karena dhaifnya. Di antara hadis-hadis tersebutlah hadis yang diterima dari Jabir radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, inna lillahi malaikatan wa humul karubiyun min syahamati udhuni ahadihim ila tarqutihi masiratu sam'i mi'ati amin lita'iris sa'iril inhitat. Sesungguhnya Allah memiliki beberapa malaikat, mereka lah al-karubiyun. Jarak antara daun telinga salah satu di antara mereka sampai ke pundaknya sejarak perjalanan 700 tahun dengan kendaraan tercepat. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Habaik, juga oleh Imam Ibnu As-Sakir dalam At-Tarikhnya menukil hadis ini, tetapi jarak yang ditempuhnya adalah 500 tahun. Akan tetapi hadis ini dhaif sekali, sebagaimana kedhaifannya jelas oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ad-Dhaifah, sampai menyatakan isnaduhu dhaifun jiddan. Sanad hadis ini sangat dhaif sekali. Ini hadis yang pertama. Kedua, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, al-karubiyun samaniyatu ajza kullu juz'in minhum bi'iddatil ins wal jin wal malaika. Para malaikat al-karubiyun itu ada 8 golongan. Setiap golongan di antara mereka banyaknya sejumlah para manusia, jin dan para malaikat yang lainnya. Hadis ini diriwayat Imam Ibn Abi Syaibah dalam kitab Al-Arash, tapi dalam sanadnya ada Bashar bin Amarah dan dia ini dhaif, sebagaimana kedhaifan yang dijelaskan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Mizal I'tidal. Ini juga menunjukkan kedhaifan hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka adanya sebutan malaikat karubiyun tidak boleh ditetapkan sebagai sebutan bagi malaikat yang ada di sekeliling arsy karena dhaifnya hal tersebut. Inilah yang ketiga. Yang keempat, ada lagi sebutan lain yaitu ruhaniyin. Ruhaniyin nama lain dari para malaikat. Berkata Al-Hulaimi ketika menjelaskan masalah ini, kata beliau, thumma innal malaikata yusammuna ruhaniin. Sesungguhnya para malaikat itu disebut juga dengan sebutan ruhaniin. Lalu dia mengatakan, ala makna annahum arwahun la syai'a ma'aha min ma'in au turabin, wa innama la yurawna litafatihim. Kemudian para malaikat disebut juga ruhaniin, dengan makna bahwa mereka itu ruh yang tidak memiliki apapun. Tidak ada unsur air, tidak ada unsur tanah. Mereka itu tidak terlihat karena halusnya. Dan Allah telah menamai Jibril dengan sebutan ruh, ruhul amin atau ruhul kudus, sebagaimana yang sudah kita bahas. Berkata al-imam Ibnul Athir, kata beliau, ar-ruhaniin nisbat ila ruh. Ruhaniin ini nisbat kepada ruh, karena dianggapnya malaikat hanyalah ruh yang tidak berjasad. Tapi sebutan ini sebutan yang sama sekali tidak berdasar. Pertama, tidak ada dalil dari ayat Quran ataupun hadis yang sahih, bahkan yang dhaif sekalipun tidak ada. Bahkan di dalamnya mengandung makna yang dianggap bertolak belakang dengan ayat ataupun hadis. Kenapa? Karena tadi dikatakan di malaikat disebut ruhaniin karena dia hanya ruh tanpa jasad. Padahal baik ayat maupun hadis mengisyaratkan malaikat itu berjasad. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya. Seperti halnya malaikat, sebenarnya halnya jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah, maka malaikat diciptakan dari api, dan itu adalah jasadnya, bukan ruhnya. Jin jasadnya diciptakan dari api, ruhnya ada yang nanti akan dicabut kemudian mati. Manusia jasadnya diciptakan dari tanah, ruhnya ada, nanti kalau dicabut dia mati. Demikian juga para malaikat, mereka diciptakan dari cahaya, maksudnya jasadnya, ruhnya ada, dan mereka juga mati, sebagaimana yang nanti akan dijelaskan pada babnya. Mereka juga memiliki rasa takut, mereka juga pingsan. Kalau mereka pingsan, maka sangat memungkinkan mereka itu mati. Oleh karena itulah, maka penyebutan malaikat dengan sebutan ar-ruhaniin sebuah kekeliruan, yang kekeliruannya dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, sama sekali tidak ada dasarnya baik dari ayat maupun hadis yang sahih. Yang kedua, disebutnya malaikat dengan sebutan ruh mengandung unsur yang berbahaya, karena bisa beranggapan bahwa para malaikat hanya makhluk yang hanya berupa ruh tanpa jasad. Padahal yang sebenarnya malaikat ruh yang berjasad, jasadnya diciptakan dari cahaya, dan mereka juga akan mengalami kematian, dan kematian terjadi karena terpisahnya antara ruh dengan jasad. Tentang kematian para malaikat nanti akan kita bahas dalam bab tersendiri tentang hal itu. Itulah beberapa nama yang dasarkan kepada hadis yang dhaif. Ada lagi nama yang ditetapkan berdasarkan kisah Israiliyat, seperti penamaan Israel, sebagaimana yang pernah kita bahas. Dan dianggap Israel ini nama bagi malaikat pencabut nyawa. Tidak ada keterangan dari ayat ataupun hadis sahih, bahkan hadis dhaif. Yang ada adalah riwayat Israiliyat. Arti riwayat Israiliyat adalah kisah atau cerita yang bersumber dari Bani Israel, dari ahli kitab, dari pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani yang sering menceritakan kisah-kisah masa lalu yang mereka dapati dalam kitab Taurat yang sudah banyak dirubah, atau Injil yang sudah banyak dirubah, atau cerita dari pendahulu-pendahulu mereka yang diwariskan secara turun-temurun. Kisah itu oleh para pendeta di zaman Nabi SAW diceritakan ke masyarakat, sampai juga ke telinga para sahabat. Para sahabat juga ikut menceritakannya. Nah, inilah yang disebut dengan kisah Israiliyat. Di antara kisah Israiliyat ada kadang-kadang mereka menyebut nama, nama orang, juga nama malaikat. Di antaranya malaikat Izrail, mereka sebut sebagai malaikat pencabut nyawa. Padahal Allah sudah menyebut malaikat pencabut nyawa dengan sebutan malakul maut. Al-Quran dalam surah As-Sajdah menyatakan, Qul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukila bikum. Katakan oleh Muhammad bahwa akan mewafatkan kalian malakul maut yang memang ditugaskan untuk itu. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, Nabi juga menceritakan proses kematian seorang, lalu kata beliau, waja'a malakul maut alaihi salam. Lalu datanglah malakul maut kepada orang yang akan mati itu. Jadi tidak benar nama malaikat pencabut nyawa adalah Izrail, karena itu bersumber pada kisah-kisah dari para ahlul kitab, para pendeta Yahudi dan Nasara, dan bukan didasarkan kepada ayat ataupun hadis. Ayat dan hadis menyebut malaikat pencabut nyawa dengan sebutan malakul maut. Selesai sudah pembahasan tentang nama-nama para malaikat. Kita sekarang masuki fasal yang baru, yaitu sifatul malaikati al-khalqiyah wal-khuluqiyah. Sifat para malaikat baik fisiknya ataupun karakteristiknya. Pertama, bagaimana sifat fisik para malaikat? Fisik para malaikat, bentuk mereka besar, kekuatan mereka dahsyat. Dan ini banyak diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang sahih. Kekuatan dan ukuran mereka yang dahsyat Allah berikan kepada mereka sesuai dengan tugas mereka. Di antara mereka ada yang bertugas mengatur peredaran bintang-bintang, matahari, planet, bulan di langit. Dan itu benda-benda besar. Kalau benda besar diurus oleh makhluk yang kecil enggak bisa. Makanya malaikat yang bertugas untuk itu juga pasti besar dengan kekuatan yang juga dahsyat. Di antara mereka ada juga yang bertugas memikul arsy, sedangkan arsy adalah makhluk Allah terbesar, jauh lebih besar daripada seluruh makhluk yang lainnya. Itu pun dipikul oleh 8 malaikat. Pasti malaikatnya juga ukurannya sangat besar dan kekuatannya dahsyat. Termasuk ada malaikat yang bertugas mengazab para ahli neraka di dalam neraka. Tapi kekuatan mereka yang Allah berikan kepada mereka menyebabkan mereka tidak kepanasan dan tidak terbakar. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Hei orang-orang yang beriman, jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu. Di dalam neraka itu ada para malaikat yang ghilad dan syidad. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini menyatakan, annahum ghiladul qulub shidadul abdan wa hum min alquwah bi haitsu la tadurruhum an-nar allati tudhibul hadid wal hijara. Para malaikat yang ada di neraka ghiladul qulub, hatinya keras. Yang dimaksud hatinya keras, ghilad di sini hatinya. Hatinya keras itu artinya tak berperasaan, tak berbelas kasihan. Si raja tega lah bahasa kitanya begitu. Karena dia bertugas menyiksa manusia di neraka dengan siksaan yang super dahsyat. Kalau malaikat yang menyiksa di neraka diberi karakter berperasaan, suka kasihan gitu, gak akan tega nyiksanya. Orang-orang aja umpamanya kalau menangkap basah pencuri atau pencopet, gemesnya, marahnya kan banget gitu, lalu dipukuli setelah dipukuli benjut-benjut semua berdarah gitu ya, apa yang timbul? Kasihan. Udah kasihan, udah jangan dipukuli terus kan gitu. Kasihan. Padahal orang itu ngegemesin. Bayangkan para malaikat di neraka yang harus mengazab para penghuni neraka dengan azab yang sangat dahsyat. Kalau mereka berbelas kasihan gak akan tega. Makanya oleh Allah rasa kasihan, rasa penyayangnya itu dicabut, tidak Allah berikan. Itu yang disebut dengan ghiladul qulub. Hatinya keras, tak berperasaan, tak berbelas kasihan. Si raja tega. Ghiladun shidad, shidadul abdan, shidad tu badannya kuat. Mereka kuat, kebal dengan api. Karena mereka juga ada di neraka, tapi badan mereka tidak termadaratkan sedikit pun oleh api. Padahal panasnya api neraka bisa melelehkan besi-besi dan batu-batu saking panasnya. Dan ini menunjukkan dahsyatnya dan kuatnya mereka. Bertanya Nabi Ibrahim kepada para malaikat yang datang kepada beliau, lalu bertanya tentang pengalaman para malaikat di masa yang lalu. Ini oleh Allah dijelaskan dalam surah Az-Zariyat ayat 31-34. Qala fama khatbukum ayyuka ayyuhal mursalun. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbikal musrifin. Bertanya Nabi Ibrahim, bagaimana kisah kalian wahai para utusan? Yang dimaksud para utusan di sini malaikat yang datang kepada Ibrahim dalam bentuk seorang manusia. Maka para malaikat ini berkata, sesungguhnya dulu kami diutus kepada kaum durhaka untuk melempari mereka dengan batu-batu dari tanah, musawwamatan inda rabbikal musrifin, yang sudah ditandai di sisi Allah bagi orang-orang yang melampaui batas. Batu ini diambilnya dari sijil, dari neraka sijil yang sangat-sangat-sangat panas. Disebutkan oleh Allah dalam surah Hud ayat 82, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Ketika datang perintah kami, maka kami jadikan si negeri tersebut terbalik, bagian bawahnya di atas, bagian atasnya di bawah. Siapa yang melakukan? Para malaikat. Tanah tempat hidupnya orang-orang durhaka oleh para malaikat itu dibalik, yang bagian atas di bawah, yang bagian bawah di atas. Dan ini tentu saja menunjukkan kekuatan yang dahsyat. Dan kami hujani mereka dengan batu-batu yang kami ambil dari neraka sijil yang sangat menyala-nyala panas. Ini menunjukkan dahsyat dan kuatnya mereka, sehingga tanah bisa diangkat kemudian dibalik, sehingga mereka banyak yang terkubur hidup-hidup. Dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 5 dan ayat 6 Allah menyatakan, allamahu syadidul quwa dhu mirratin fastawa. Yang diajarkan oleh malaikat yang syadid dan kuat, kekuatannya dahsyat. Dhu mirratin fastawa, dhu mirrah yang dhu quwa, yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Di dalam surah At-Takwir ayat ke-20 Allah berfirman, dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Malaikat itu adalah makhluk yang punya kekuatan yang dahsyat di sisi pemilik arsy yang sangat kuat, yaitu Allah Azza wa Jalla, di sisi Allah. Dan ini menunjukkan dahsyat dan kuatnya para malaikat. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Termasuk di dalam hadis ketika Nabi alaihi salatu wasalam mendakwahi manusia, di antara manusia ada yang membalas dakwah itu dengan hujan batu. Dilemparilah Nabi sallallahu alaihi wasalam dengan batu. dilempari dengan besi, dilempari dengan segala macam benda-benda keras. Akhirnya membuat Nabi SAW terluka. Darah bercucuran, bercampur keringat, bercampur debu. Dalam keadaan beliau menderita seperti itu, kata Nabi SAW, farafa'tu ra'si fa'idha ana bisahabatin qad adolatni. Lalu aku angkat kepalaku ke atas. Tiba-tiba ada awan yang menaungi aku. Fanadartu faida fiha Jibril fanadani. Aku melihat ke awan itu, maka ternyata di awan itu ada Jibril. Dia memanggil aku. Kata Jibril, innallaha azza wa jalla qad sami'a qawla qaumika lak wa ma raddu 'alaik wa qad ba'atha ilaika malakal jabal lita'murahu bima syi'ta fihim. Kata malaikat Jibril, sungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendengar ucapan kaummu terhadap dirimu dan penolakan mereka terhadap dakwahmu. Dan sekarang Allah mengutus kepadamu malaikat gunung agar kamu memerintahkan malaikat gunung ini sekehendak kamu. Qala fanadani malakul jabal wa sallam alaihi. Kata Nabi SAW, maka malaikat penjaga gunung berkata kepadaku, salam kepadaku sambil mengatakan, ya Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qawmika lak, wa ana malakul jabal, wa qad ba'athani rabbuka ilaika lita'murani bi amrika famasyi'ta. Hai Muhammad, sungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu dan penolakanmu kepada dakwahmu. Aku adalah malaikat penjaga gunung. Allah telah mengutus aku kepadamu agar engkau memerintahkan aku sekehendakmu. Apa perintahmu? In syi'ta an utabiqa alaihimul akhshabain. Kalau kamu mau, aku akan cabut ini dua gunung lalu aku timpakan kepada mereka. Gunungnya gunung-gunung besar pasti juga. Oleh malaikat penjaga gunung itu mau dicabut tuh. Kalau Nabi memerintahkan lalu dihantamkan kepada orang-orang yang telah menyakiti Nabi SAW. Dan malaikat itu mampu. Dan kemampuan itu diberikan oleh Allah SWT. Dan ini menunjukkan hebatnya kekuatan malaikat. Gak akan bisa disamai oleh manusia ataupun jin ataupun binatang yang bagaimanapun dahsyatnya. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdahu la syarika lah wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak. Bahkan aku berharap Allah akan melahirkan dari tulang-tulang sulbi mereka anak-anak yang akan beribadah kepada Allah, mengesakannya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jadi Nabi SAW tidak pendendam kepada orang-orang yang menyakiti. Beda kan kalau dai-dai ustad-ustad zaman kiwari disakiti oleh orang-orang yang didakwahi, gemes tuh, pengen getok aja tuh, cuma gak berani. Kan gitu ya. Kalau saya punya kekuatan seperti Superman, dipukuli mereka semua tuh yang menghina dakwah kita, kan gitu ya. Nabi SAW enggak. Dirinya sudah dilempari, dipukuli, berlumuran darah, benjut-benjut, terluka. Datang malaikat penjaga gunung. Saya hajar mereka, ya Rasulullah, saya akan timpakan gunung ini kepada mereka. Oh enggak, jangan. Saya berharap dari tulang sulbi mereka lahir anak-anak yang akan mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Dari kisah ini sahih diriwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Dari kisah ini ada beberapa faedah. Pertama, dahsyatnya penderitaan yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah. Dakwahnya tulus ikhlas hanya karena Allah, dibalas dengan apa? Dibalas dengan lemparan batu, besi dan benda-benda keras lain yang membuat beliau terluka. Dahsyat itu. Makanya orang yang dipilih menjadi nabi terakhir itu orang yang hebat juga, bukan orang yang biasa-biasa. Karena apa? Karena tantangannya super berat. Kedua, dari hadis ini, dari kisah ini kita tahu betapa sabar tegarnya beliau dan betapa penyayangnya kepada keumat. Beliau tidak pendendam. Karena inilah sifat Rasul yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Dalam surah At-Taubah ayat 128 Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian. Bagaimana sifat rasul ini? Azizun 'alaihi ma'anittum, sungguh berat terasa oleh dirinya penderitaan yang kalian alami. Kalian sebagai umatnya menderita, nabi kalian jauh lebih menderita melihat penderitaan kalian. Beliau orang yang sangat berempati kepada umatnya. Umatnya menderita, beliau juga lebih menderita melihat penderitaan umatnya. Harisun alaikum, beliau orang yang paling bersungguh-sungguh menginginkan kebaikan bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau kepada orang-orang mukmin rauf dan rahim. Fasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa jazahu anna afdala ma jaza bihi nabiyyan an ummatihi. Maka wajib bagi setiap da'i, setiap ustad, setiap mubalik mengikuti karakteristik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lemah lembut dalam berdakwah kepada manusia, penyayang kepada mereka, menginginkan kebaikan bagi mereka sekalipun mereka membalasnya dengan keburukan. Tidak boleh memiliki jiwa pendendam. Kalau melihat orang yang berbuat maksiat, berbuat bin'ah, berbuat kesalahan, gemes, pingin nyekek aja, pingin puas gitu kan. Makanya kata-kata dakwah yang keluar dari mulutnya celaan, karena memang apa, keluarnya dari kebencian. Ini keliru besar. Akhirnya orang yang didakwahinya bukannya sadar, malah sakit hati. Mungkin hatinya mengakui benar tuh omongan si dai itu, tapi kata-katanya itulah kotor, kasar. Akhirnya sakit hati. Akhirnya karena sakit hati itu dia menolak kebenaran yang sampai kepada dirinya. Karena apa? Karena kekasaran orang-orang yang menyampaikan kebenaran itu. Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari menyatakan, "Man taqawa Rasul sallallahu alaihi wasallam nafsihi." Rasulullah SAW itu tidak pernah dendam untuk dirinya sendiri. Kalau urusan pribadi beliau tidak pernah dendam, kecuali kalau ada hukum Allah yang dilanggar, maka beliau baru bereaksi. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari hadis tadi kita melihat dahsyatnya kekuatan malaikat gunung, dan pasti besar. Sehingga kedua buah gunung yang besar, Akhsyabain, itu dua gunung di Mekah yang mengitari Mekah. Satu namanya Abu Qubais. Sekarang bagaimana Gunung Qubais, Bukit Qubais lah gitu ya. Dan itu gunung yang besar, bisa keangkat kalau mau dan ditimpakan ke kaumnya. Dan ini menunjukkan hebatnya kekuatan malaikat. Coba lihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Udhina li an uhaditha an malakin min malaikatillahi min hamalatil arash. Innama baina syahamati udhunihi ila atikihi masiratu sab'umi'ati am." Telah diizinkan kepadaku untuk menerangkan menceritakan tentang salah satu di antara malaikat pemikul arsy, bahwa jarak antara daun telinganya sampai ke pundaknya sejarak 700 tahun perjalanan. Kenapa para malaikat diberikan kekuatan yang dahsyat? Karena tugas yang Allah berikan kepada mereka juga dahsyat. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah itu tidak akan memberikan beban kewajiban kepada seseorang, kepada satu makhluk, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemampuannya besar, maka diberikan tugas besar. Inilah poin pertama tentang sifat fisik malaikat, bahwa malaikat itu ukurannya besar, kekuatannya dahsyat. Kedua, ayat dan hadis menyatakan malaikat juga punya sayap. Apa fungsi sayap? Ya, untuk terbang, menunjukkan malaikat bisa terbang. Tapi jumlah sayap para malaikat antara satu malaikat dengan malaikat lainnya berbeda-beda. Ada yang punya cuma dua sayap, ada yang tiga sayap, ada yang empat sayap. Malaikat Jibril sampai 600 sayap. Bersayapnya malaikat diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, juga oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis yang sahih. Di antara ayat yang menjelaskan malaikat bersayap adalah, coba lihat surah Fatir ayat yang pertama, Allah berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, dan yang telah menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan yang memiliki sayap-sayap, ada yang dua-dua, ada yang tiga-tiga, ada yang empat-empat. Berkata Rasul SAW dari Abdullah bin Mas'ud, ra'a Rasul SAW Jibril walau sittu mi'ati janah, kullu janahin qad sadal ufuq yasqutu min janahihi at-tahawil wad-dar wal yaqut mallahu bihi alim. Nabi SAW telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Beliau memiliki 600 sayap. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Masing-masing sayap besarnya menutupi ufuk. Saking apanya besar. Satu sayap, ini ada 600, bayangkan. Menunjukkan bentuk fisik yang sebenarnya dari malaikat Jibril sangat-sangat besar. Dari sayapnya jatuhlah butiran-butiran mutiara berupa cahaya yang hanya Allah yang tahu apakah itu. Indah. Dan hadis ini menunjukkan bahwa malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Bentuk sayapnya besar dan sangat indah, berwarna-warni seperti mutia intan-intan dan mutiara-mutiara. Sayap ini sayap yang mulia. Allah memuliakan mereka, dan para malaikat pun kadang-kadang mengembangkan sayapnya dalam rangka menghargai, memuliakan para pencari ilmu. Sebagaimana sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan Imam Bukhari, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit tariq, yaltamisuna ahla dzikri, faidha wajadu qawman yadhkuruna Allah tanadau halluma ila hajatikum, qal fayahuffunahum biajnihatihim ila samaid dunya." Sesungguhnya Allah memiliki beberapa malaikat yang suka muter-muter, terbang-terbang di atas, mencari orang-orang yang sedang berzikir. Dan zikir yang paling utama adalah mendengarkan ilmu dan menjelaskan ilmu. Seutama-utama zikirlah ilmu. Bila mereka mendapati suatu kaum yang sedang berzikir kepada Allah, maka para malaikat saling menyuruh, ini yang kalian butuhkan nih. Lalu mereka pun mengerumuni dengan sayap-sayap mereka bertumpuk sampai ke langit dunia. Malaikat-malaikat itu terus terbang. Ketika ada orang yang sedang mencari ilmu, mereka berhenti terbang, turun, lalu meletakkan sayap-sayap mereka sebagai tanda bahwa mereka ridho terhadap apa yang sedang dilakukan oleh para pencari ilmu tersebut. Sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Imam Ahmad, juga Imam Ibn Hibban dengan sanad yang sahih, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat mereka meletakkan sayap-sayap mereka bagi para pencari ilmu karena ridho terhadap para pencari ilmu tersebut. Hadis-hadis tadi menunjukkan bahwa mereka, para malaikat, punya sayap, dan maknanya adalah hakiki, maknanya yang sebenarnya, sayap yang sebenarnya, lalu para malaikat terbang dengan sayap itu. Dan ini menunjukkan bahwa malaikat ya punya sayap dengan jumlah sayap yang berbeda-beda tergantung kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Itu yang kedua. Ketiga, para malaikat tidak membutuhkan makanan dan minuman serta pasangan. Malaikat itu tidak dikenai lapar, haus, lemes, capek, pegal, tidak. Mereka tidak membutuhkan makanan. Makanya walaupun mereka menjelma menjadi orang, disuguhi makanan, enggak disentuh sedikit pun. Lihat umpamanya Al-Qur'an surah Hud ayat 69 sampai 70, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salamun fama labithan ja'a bi ijlin hanid falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifa qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi lut. Ketika sungguh telah datang para utusan kami kepada Ibrahim dengan membawa berita gembira. Para utusan ini yang dimaksudlah para malaikat, tapi datang dalam bentuk orang. Mereka mengatakan salam, dijawab lagi salam oleh Nabi Ibrahim. Setelah beberapa saat Nabi Ibrahim datang membawa anak sapi guling yang sudah dibakar. Disajikan kepada malaikat itu, sang tamu. Disangkanya tamu ini orang biasa, padahal itu jelmaan malaikat. Tapi ternyata setelah si tamu tidak menyentuh makanan itu sedikit pun, bayangkan, biasanya musafir datang dari jauh, kelaparan, kehausan, kecapean, begitu disuguhi makanan terbaik, harusnya kan biasanya segut tuh, biasanya semangat, bisa habis, ini disentuh pun enggak. Maka hal itu diingkari oleh Nabiullah Ibrahim. Lalu timbul rasa takut dalam hati Ibrahim, ini orang jangan-jangan berniat jahat. Maka berkatalah para tamu, jangan takut. Kami adalah para utusan yang dulu pernah diutus ke kaumnya Nabi Lut. Dari sini barulah tahu Nabi Ibrahim itu bahwa dia malaikat. Berkata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, وَذَلِكَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا هِمَّةَ لَهُمْ إِلَى الطُّعَامِ وَلَا يَشْتَهُونَ وَلَا يَأْكُلُونَ. Kenapa malaikat itu tidak menyentuh makanan? Karena para malaikat tidak membutuhkan kepada makanan, tidak menginginkan makanan, dan tidak makan. Coba lihat lagi umpamanya Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 7 sampai ayat 8. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am wa ma kanu khalidin. Dan tidaklah aku mengutus seorang rasul pun sebelum engkau hai Muhammad, kecuali yang kami utus hanyalah para laki-laki. Jadi tidak ada nabi wanita. kami wahyukan yang kami wahyukan kepada mereka. Maka bertanyalah kalian kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Kami tidaklah menjadikan para utusan itu jasad-jasad yang tidak makan dan tidak pula abadi. Maksudnya kami tidak mengutus utusan kami itu berupa malaikat yang tidak makan dan abadi. Enggak. Kami mengutus orang yang juga lapar, yang makan, yang minum. Nah, tapi bukan malaikat. Kalau malaikat enggak perlu makan, enggak perlu minum, enggak perlu tidur. Kata Imam Ibnu Jarir, "Maj'alna ar-rusulal ladzina arsalnahum min qablika ya Muhammad ila al-umamil madiyah qabla ummatika jasadan la ya'kuluna ta'am yaqul lam naj'alhum malaikatan la ya'kulun ta'am illa ya'kuluna ta'am." Kata Imam Ibnu Jarir, "Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum kau Muhammad ke umat-umat yang lalu para malaikat yang jasadnya tidak memakan makanan." Dan ayat ini mengisyaratkan bahwa memang malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Walaupun demikian tidak lapar, tidak haus, tidak ngantuk, tidak bosan, tidak jemu, tidak capek, tidak lelah, tidak cangkel, tidak pegal. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, qala ulama'una walam ya'kulu li'annal malaikata la ta'kul. Para tamu Ibrahim itu tidak makan karena para malaikat memang tidak makan. Berkata Imam Jalal As-Suyuti, berkata Ar-Razi dalam kitab tafsirnya, ittafaqu ala anna al-malaikata la ya'kuluna wa la yashrabuna wa la yankihun. Wa amal jinnu ya'kuluna wa yashrabuna wa yankihun wa yatawaladun. Para ulama sepakat bahwa para malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak menikah, tidak beranak, gitu ya. Adapun jin, maka mereka makan, mereka minum, mereka menikah, dan mereka beranak. Jadi, malaikat itu tidak memiliki syahwat baik kepada makanan, maupun kepada minuman, ataupun kepada lawan jenis, karena mereka tidak memiliki lawan jenis. Malaikat tidak disifati dengan laki ataupun perempuan. Makanya mereka tidak menikah dan mereka punya dan mereka pun tidak beranak pinak. Ini semua menjadikan malaikat sebagai makhluk yang maksum, terpelihara dari kesalahan. Karena sungguh sangat berbahaya apabila malaikat durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Bayangkan umpamanya malaikat yang ditugaskan untuk mengatur peredaran benda-benda langit, planet-planet, bintang, bulan, matahari. Kalau mereka diberi umpamanya syahwat, kalau mereka umpamanya diberi sifat lelah, capek, jemu gitu ya, bahaya itu. Sedikit lalai, sedetik saja umpamanya. Akhirnya apa? Akhirnya planet melenceng dari orbitnya. Matahari mendekat sedikit saja ke bumi atau menjauh sedikit saja dari bumi, hancur kehidupan di bumi ini. Sedikit saja jarak bumi dengan matahari mendekat, oh, bumi terbakar dengan panasnya matahari. Sekarang jarak segini aja ya. Kalau di kita enggak kerasa, ada kita mah daerahnya tropis. Tapi kalau di gurun umpamanya, atau di utara atau di selatan yang mengalami cuaca yang super ekstrim, sekarang-sekarang aja kan di Amerika itu suhunya, dinginnya itu mencapai minus 51 derajat Celcius. Kebayang. Kita aja membuka kulkas-kulkas itu maksimal dinginnya cuma minus 4 derajat Celcius. Tidak ada yang lebih. Tapi ngehod-hodnya sudah gak karu-karuan. Ngehod-hod itu menggigilnya ya. Orang Jogja gak tahu apa ngehod-hod. Menggigil. Ini minus 50 derajat. Padahal jaraknya dengan bumi ke matahari sangat ideal. Coba umpamanya matahari bergeser sedikit aja menjauh dari bumi. beku seluruh kehidupan di muka bumi. Sedikit saja bergeser mendekat ke matahari bumi ini, terbakar semua kehidupan yang ada di muka bumi. Jadi jaraknya sudah ideal sedemikian rupa. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, menciptakan cuaca dan udara yang pas untuk kehidupan manusia yang hidup di muka bumi. Dan itu diatur oleh para malaikat atas perintah dan kemampuan yang Allah berikan kepada mereka. Ya bayangkan kalau malaikat umpamanya capek, lelah, tidur, ngantuk. Ngantuk sedikit saja, bumi menjauh dari matahari. Oh, beku sudah semuanya. Walaupun hanya ngantuk sedetik dua detik. Coba tuh lihat para supir ya, kasihan tuh semalaman supir-supir truk. Nyupir menjelang dini hari, menjelang subuh, ngantuknya tak tertahan. Sedetik dua detik mereka tidur. Apa yang terjadi? Truknya nyungsep di got. Baru truk yang kecil dibanding alam dunia ini. Mereka juga, para malaikat, tidak menikah dan tidak beranak pinak. Allah berfirman dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 149-154. Fastaftihim ali rabbika al-banatu walahumul banun am khalaqnal malaikata inathan wahum syahidun ala innahum min ifkihim layakulun waladallahu in wa innahum lakadhibun istafal banati alal banin malakum kaifatahkumun. Coba mintalah fatwa kamu kepada mereka, apakah Allah itu punya anak wanita sedangkan mereka punya anak lelaki? Yang dimaksud anak wanita di sinilah para malaikat. Atau apakah kami menciptakan para malaikat itu berjenis kelamin wanita dan mereka menyaksikannya? Ini teguran atau bantahan dari Allah kepada orang-orang musyrik yang menganggap malaikat itu berjenis kelamin wanita dan semua anak-anak Allah. Makanya orang-orang barat, orang-orang kafir, ya, menggambarkan malaikat itu dalam bentuk bidadari, putih bersayap. Di atas kepalanya ada lingkaran, terus di tangannya ada tongkat, di ujung tongkat ada apa? Bintang, gitu kan? Diayunkan, cring, jadi apapun gitu. Mereka sebut itu malaikat. Nama lain dari bidadari. Makanya bidadari dan malaikat dalam bahasa mereka sama, angel, angel. Angel bisa artinya malaikat, bisa artinya bidadari. Karena memang persepsi mereka begitu, bidadari itu ya malaikat. Dan malaikat itu anak-anak Allah, berjenis kelamin wanita. Ini dibantah oleh Allah. Kata Allah, ala innahum min ifkihim layakulun. Sesungguhnya mereka itu mengatakan perkataan yang super dusta. Yang dimaksud dusta, ucapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dibantah oleh Allah yang menyatakan bahwa malaikat bukan berjenis kelamin wanita, tidak berjenis kelamin lelaki, ya. Mereka tidak berpasang-pasangan, mereka tidak menikah dan mereka tidak beranak pinak, makanya mereka itu tidak memiliki syahwat. Walhasil mereka karena tidak memiliki syahwat baik ke makanan, minuman, apalagi kepada kesenangan dunia, termasuk juga ke lawan jenis, karena tidak memiliki lawan jenis, mereka tidak menikah, mereka tidak beranak pinak, maka mereka tidak durhaka kepada Allah, tidak maksiat kepada Allah, tidak menentang kepada Allah, dan mereka makhluk-makhluk yang maksum. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Inilah yang keempat, bahwa malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak lelah, tidak bosan, tidak cangkel, tidak pegal, tidak menikah, dan yang lain-lainnya. Nah, para pendengar Radio Roja, Radio Kita Cirebon, Radio Islamic Center Binbas, pagi ini cukup sampai di sini saja. Nanti insya Allah kelanjutan dari penjelasan malaikat ini akan kita teruskan di hari Selasa yang akan datang. Sekarang kita cukup sampai di sini, dan waktu yang tersisa kira-kira 1 jam kita akan gunakan untuk tanya jawab. Dipersilakan mengirimkan pertanyaan atau SMS ataupun telepon yang nanti nomornya akan disebut oleh Akhi Muzain. Kepada Akhi Muzain dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa'ala alihi wassalam. Silakan. Ya, syukran Ustaz atas ilmu yang telah Ustaz sampaikan kepada kami semua, dan mudah-mudahan memberikan faedah dan manfaat bagi kami yang mendengarkannya, dan Allah memberikan kekuatan serta hidayahnya bagi kita untuk mengamalkannya. Wahdul iman azanallah wa iyyakum. Para pendengar sekalian, sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan kepada Anda para pendengar Radio Roja Bandung maupun Radio Islamic Center Binbas Yogyakarta. Afwan Ustaz, untuk kali ini radio kita FM ada kendala di Speedy, makanya mereka undur diri tidak mengikuti siaran pada pagi hari ini. Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui telepon langsung di nomor 022-868-62637, atau juga bisa mengirimkan pesan singkat SMS maupun WhatsApp. Bagi para pendengar Radio Roja Bandung bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 081-1227-1476, dan bagi para pendengar Radio Islamic Center Binbas 107,8 FM Yogyakarta, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui SMS di nomor 081-5688-1078. Sekali lagi di nomor 081-5688-1078. Dan sudah ada penelpon yang masuk, Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tolong radionya dikecilkan, Pak. Iya. Iya. Dari Bapak Dadan. Di mana? Jalan Holis. Pak Dadan di Holis. Silakan, Pak Dadan. Saya bertanya, Pak Ustaz. Iya. Ini yang saya tanyakan, kenapa? Tapi maaf ini jauh dari tema itu. Silakan, Pak Dadan. Ya. Kenapa atau hikmah dan pendapat para ulama, Allah tidak menyebutkan nama para sahabat Rasulullah SAW di dalam Al-Quran mengenai permasalahan para sahabat yang dialaminya? Contohnya, mengenai permasalahan apa? Ulangi, Pak. Contohnya seperti diterimanya tobat-tobat sahabat Rasulullah yang bernama Ka'ab bin Malik yang tidak ikut berperang, yeah, dan yang lainnya gitu. Tapi di dalam hadis disebutkan gitu. Ya itu sebabnya atau pendapat para ulama itu bagaimana gitu. Yang kedua. Tadi sebentar, yang pertama kenapa, kuma ulangi sekali lagi, Pak. Allah tidak menyebutkan nama gitu, nama sahabat. Sahabat. Nama sahabat yang seperti Ka'ab bin Malik yang tidak ikut berperang dan diterima tobatnya gitu. Yeah. Dalam Al-Qur'an. Iya. Yeah. Yang kedua mengenai hukum makruh, mohon dijelaskan Ustaz detailnya dengan alasan karena teman saya mengatakan bahwa rokok itu hukumnya makruh gitu. Hukumnya makruh? Iya, katanya. Apa hukumnya makruh? Rokok hukumnya makruh, iya. Iya. Iya, iya. Itu aja Ustaz. Iya. Ya, barakallahu fiik. Iya, wa fiika barakallahu. Iya, Pak Dadan di Kholis ya. Pak Dadan di Kholis, ada dua pertanyaan. Pertama, mengapa Allah tidak menyebut nama Ka'ab bin Malik dalam ayat, hanya dalam hadis? Iya. Pertama, Pak Dadan dan juga para pendengar radio yang lainnya, ada satu adab yang harus diperhatikan oleh kita sebagai manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Adab tersebut adalah salah satunya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan, tapi manusialah yang akan ditanya. Jadi kalau Allah menetapkan satu ketetapan, tidak boleh ditanya kenapa Allah demikian. Karena apa? Karena apa yang Allah tetapkan itu berdasarkan ilmu dan hikmahnya. Pasti adil, pasti benar, pasti bijaksana, pasti maslahat untuk umatnya. Kenapa ya Allah itu subuh kok dua rakaat, kalau Isa, zuhur, asar, Isa yang malas kok empat gitu. Gak boleh ditanya. Kenapa Allah tidak menyebutkan nama Ka'ab bin Malik dalam ayat? Gak boleh ditanya, seperti itu. Karena mempertanyakan hal itu berarti meragukan keadilan dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Paling yang kita bahas atau kalau mau bertanya apa hikmahnya, gitu ya. Apa hikmahnya? Paling begitu. Tep, pertanyaan pertama Pak Dadan dan juga para pendengar Radio Roja ataupun Islamic Center Bin Baz di mana saja Anda berada, bahwa ayat Al-Quran ada yang berisi penjelasan yang rinci, ada penjelasan yang global, yang umum, yang rinci dengan kadar rincian yang sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, seperti masalah warisan. Bagian-bagiannya rinci itu. Seperti umpamanya anggota-anggota wudu disebut rinci oleh Allah. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum warjulakum dan seterusnya, itu rinci. Yang global contohnya umpamanya salat. Allah hanya memerintahkan salat. Bagaimana tata cara salat? Enggak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Tapi ada penjelasannya dalam hadis. Salah satu hikmahnya adalah ya, agar manusia tidak merasa cukup hanya dengan Al-Qur'an tanpa hadis. Karena apa? Kalau orang hanya berpegang pada ayat dengan membuang hadis, sama aja dengan tidak mengikuti ayat. Karena apa? Karena ayat menyatakan wajib kita taat kepada Allah sekaligus kepada Rasulnya. Atiullah wa atiur Rasul. Jadi salah satu hikmahnya kenapa Allah menjelaskan beberapa masalah dalam ayat secara global. Salah satu hikmahnya agar manusia melirik kepada hadis untuk memperoleh rincian dari penjelasan yang global tadi. Nah, termasuk salah satunya Allah menjelaskan Allah menerima tobat dari tiga orang sahabat. Siapa tiga orang ini dalam Al-Quran tidak disebutkan, tapi hadis menyebutkan. Namanya salah satunya Ka'ab bin Malik. Ada dua orang lainnya. Seperti juga nama Abu Bakar As-Siddiq ketika mendampingi Rasul SAW di Gua Thur, tidak disebutkan namanya, tapi disebut idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi berkata kepada sahabatnya di gua, idh huma fil ghar, ketika kedua-duanya itu ada di gor. Ada di gor, bukan gor tempat olahraga. Gor itu maksudnya gua. Bahasa Arab dari gua adalah gor. Idh yaqulu li sahibihi, ketika Nabi SAW berkata kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya ini tidak disebut dalam ayat. Tapi dalam hadis kita tahu itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk nama Nabi Muhammad SAW dalam beberapa ayat tidak disebut. Walaqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan diri-diri kalian sendiri. Tidak disebut siapa nama rasul itu. Tapi dalam ayat lain disebut. Nah, jadi mempertanyakan kenapa nama Ka'ab bin Malik tidak disebut dalam ayat tapi disebutnya dalam hadis. Kenapa nama Abu Bakar tidak disebut dalam ayat tapi disebutnya dalam hadis. Kenapa, sama dengan mempertanyakan kenapa Allah dalam Al-Quran tidak menerangkan tata cara sholat secara rinci tapi hanya disebutnya dalam hadis. Ini untuk salah satu hikmahnya agar orang itu melirik kepada hadis. Allah hanya merintah aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Terus bagaimana tata cara salat? Berapa zakat yang harus dikeluarkan? Enggak ada dalam ayat. Kalau hanya sampai di sini kita akan kebingungan. Maka Allah merintahkan tuh lihat hadis. Untuk mengetahui rincian tata cara salat. Untuk mengetahui rincian tata cara jumlah uang yang harus dizakati. Untuk mengetahui bagaimana tata cara manasik haji dan seterusnya. Lihat tuh ayat hadis, baru ada rinciannya. Dan ini menunjukkan manusia tidak bisa hanya berpegang pada ayat dengan membuang hadis, enggak. Wajib kedua-duanya. ayat, juga hadis. Karena memang Nabi diutus untuk menjelaskan ayat. Nah, ini salah satu di antara hikmahnya adalah demikian. Kenapa nama tiga sahabat tidak disebut dalam Al-Quran? Agar kita melirik hadis. Itu pertanyaan sama aja dengan umpamanya kenapa nama cara rincian tata cara sholat tidak disebut dalam ayat? Kenapa jumlah berapa kali berwudu ketika membasuh anggota wudu tidak disebut dalam ayat? Itu sama pertanyaan dengan itu. Agar salah satunya kita melirik hadis. Dengan adanya hadis, lengkaplah seluruh yang kita butuhkan dalam beribadah, dalam beragama ini kepada Allah Azza wa Jalla. Ini jawaban yang pertama. Pertanyaan kedua? Tentang makruh. Rokok itu hukumnya makruh. Ya, minta penjelasan secara gamblang tentang makruh itu bagaimana? Makna makruh. Karena ada temannya yang mengatakan bahwa rokok itu makruh. Iya. Iya, makruh itu ada dua. Makruh litanzih dan makruh litahrim. Secara bahasa makruh itu sesuatu yang dibenci. Oleh siapa dibencinya? Oleh Allah dan Rasulnya gitu ya. Terus apakah kalau yang makruh itu dilakukan berdosa apa tidak? Ada dua. Dua rincian yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan nas-nas hadis-hadis yang ada. Pertama, makruh litahrim. Kedua, makruh litanzih. Makruh litahrim adalah makruh karena keharaman sesuatu yang dibenci tadi. Contohnya umpamanya, ya jelas umpamanya memakan daging babi, bangkai, darah yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah dan seterusnya. Itu ya. Itu jelas makruh litahrim. Yang kedua litanzih. Makruh litanzih adalah makruh dalam rangka agar kita itu menghindarkan diri dari perkara tersebut. Yang apabila dilaksanakan tidak dosa, cuma ada madarat yang timbul. Seperti kita memakan pete atau jengkol menjelang sholat. Menjelang sholat bukan berarti hukum makan pete atau jengkol itu makruh, bukan. Tapi kalau mau sholat, makan pete jengkol dulu, maka ya itu makruh. Karena dibenci oleh Rasulullah SAW. Sampai oleh Rasulullah SAW dikatakan, la yaqrabanna musalla, jangan jauh, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, maka janganlah dia mendatangi masjid kami. Bukan berarti haram. Tapi kalau itu dilakukan menjelang sholat, ya makruh. Nah, itu disebut litanzih. Nah, sekarang rokok, makruh mana? Haram apa makruh tanzih? Lihat. Pertama, ya, bahwa rokok tak ada satupun yang menyatakan itu bermanfaat. Ada enggak manfaatnya? Ada, tapi mudaratnya jauh lebih banyak. Manfaatnya apa? Manfaatnya meren nikmat aja bagi para perokoknya ya. Mudaratnya apa? Ya merusak kesehatan. Kalau dulu pemerintah dulu-dulu gak pernah umpamanya mengharuskan para produsen rokok untuk mencantumkan peringatan. Nah, kemudian ada keharusan mencantumkan peringatan, merokok dapat menimbulkan penyakit kanker paru-paru dan seterusnya. Dan itu disepakati. Sekarang lebih dahsyat lagi, lebih tegas lagi. Apa? Merokok bisa membunuhmu tuh. Kalau umpamanya ada yang membantah, masa merokok bisa membunuh? Yang mati enggaknya kan di tangan Allah. Itu orang terlalu saklek. Yang dimaksud merokok dapat membunuhmu sama aja dengan pisau itu kalau ditusukkan bisa membunuhmu. Artinya pisau bisa membunuhmu itu hanya menjelaskan aspek hissi, aspek logisnya. Kalau pisau itu tertancap di jantung orang lalu jantungnya enggak berfungsi, maka orang itu mati. Dan itu aspek yang logisnya. Ada hubungan sebab akibat antara tertancapnya si pisau di jantung dengan kematian. Ada, bisa dijelaskan secara ilmiah, secara logika. Itulah yang dimaksud dengan bahwa pisau ini bisa membunuh orang gitu. Ada gak orang yang menyatakan pisau membunuh orang? Akan mati hidup di tangan Allah, bukan di tangan pisau, kan begitu. Itu orang gak ngerti. Betul, bahwa mati hidupnya orang di tangan Allah. Tapi pisau bisa menjadi salah satu penyebab yang mengakibatkan takdir Allah tentang kematian atas diri orang itu bisa betul-betul terjadi. Salah satu penyebabnya itu. Karena memang bisa diterangkan secara ilmiah, secara logika, bahwa pisau kalau tertancap di jantung, jantungnya rusak, akhirnya si jantung gak bisa memompa darah, ya udah mati dan seterusnya. Rokok juga begitu, bisa diterangkan secara ilmiah, bisa diterangkan secara logis. Mungkin itu maksud pemerintah bahwa apa, merokok bisa membunuhmu. Makanya yang seperti itu oleh Al-Quran disebut khaba'ith. Dan semua yang khaba'ith haram. Yuhilluna lahumut thayyibat wa yuharrimuna 'alaihimul khaba'ith. Para nabi diutus untuk menghalalkan semua yang thayyibat dan mengharamkan semua yang khaba'ith. Kullu khaba'ith haram muharramah. Semua yang khaba'ith itu haram. Nah, tapi saya ini kalau umpamanya tidak merokok bisa lemas gitu ya. Itu sama persis dengan orang yang sudah kecanduan narkoba, coba. Orang yang sudah kecanduan narkoba, enggak dikasih apa yang terjadi? Uring-uringan dia. Ngamuk-ngamuk, lemes dia. Enggak bisa melepaskan diri. Apakah karena ada manfaatnya jadi halal bagi dia? Enggak, tetap saja. Tapi kan rokok enggak ada di zaman Nabi, bagaimana bisa diharamkan? Betul enggak ada di zaman Nabi, tapi kaidah-kaidah dasar untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu sudah ada. Inilah kesempurnaan Islam. Sama dengan narkoba. Narkoba di zaman Nabi SAW gak ada. Seperti sabu-sabu, heroin, gak ada di zaman Nabi SAW. Apakah karena gak ada gak bisa dihukumi haram? Bisa, karena apa? Kaidah penghalalan dan pengharaman sudah begitu lengkap dan jelas. Maka kalau orang tadi mengatakan rokok itu makruh, benar. Tapi makruh litahrim, bukan litanzih. Tidak ada seorang pun yang menyatakan rokok itu baik. Adapun ada manfaatnya ya judi ya, berzina, kemudian mabuk, itu ada manfaatnya bagi pelakunya. Manfaat sesat, tapi dosanya jauh lebih besar. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an bahwa dalam judi dan mabuk itu ada manfaat dan ada madarat, tapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya, madaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Jadi tidak boleh karena ada manfaat jadi halal, enggak boleh. Daging babi aja ada manfaatnya. Bisa apa? Bisa kenyang, gitu kan? Bisa dijual, ada manfaatnya. Tapi kenapa haram? Karena nas menyatakan haram. Oleh karena itulah, orang yang menyatakan bahwa rokok itu makruh litanzih, mungkin dia karena dia perokok berat, jadi berat, apalagi ustadz. Kalau diharamkan saya belum mampu untuk menghalang, untuk meninggalkannya gitu ya. Ah, makanya daripada dicela orang karena mengharamkan rokok barit, saya tetap merokok, mending membela diri we. Nah, ini enggak haram, malah jang ustaz mah bisa jadi sunnah. Sebab kalau ustaz dengar rokok dalilnya mau keluar gitu ya. Kalau ustaz enggak sambil ngerokok, dalilnya enggak keluar tuh. Waduh, itu orang sangat bergantung banget kepada sesuatu yang madarat untuk bisa berdalil. Oleh karena itulah, maka ya rokok itu makruh, tapi makruh litahrim, dibenci oleh Allah dan Rasulnya karena keharamannya, karena jelasnya madarat yang ditimbulkannya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kami harapkan kepada para pendengar sekalian yang akan bertanya, yang pertanyaannya yang bersesuaian dengan materi yang sedang dibahas Ustaz pada saat ini. Untuk selanjutnya akan saya bacakan pertanyaan yang datang dari pendengar radio Islamic Center BIN Bas Yogyakarta, Ustaz. Dari Abdullah di Jogja. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya bagaimana agar dalam setiap amalan kita seperti baca Quran, zikir, bisa merasakan datangnya malaikat. Terus sakinah itu juga berupa malaikat atau apa? Katanya jazakallahu khair. Dari siapa tadi? Abdullah di Jogja. Barakallahu fiik. Bagaimana agar zikir bacaan Quran kita bisa mendatangkan malaikat rahmat? Ya. Semaksimal, seberkualitas mungkin. Baca Al-Quran dengan tajwid dan makhraj yang benar. Ya, dengan lagu yang indah dan bagus. Dengan penghayatan terhadap isi dari yang kita baca, dengan niat yang tulus ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dengan adab yang ditetapkan oleh syariat ketika membaca Al-Quran atau berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, ketika kita sudah membahas bahwa malaikat itu ada pernah datang kepada seorang sahabat ketika membaca Al-Quran. Para ulama menjelaskan bahwa itu ditujukan karena kualitas dari bacaan Al-Quran tersebut. Ya bagus, ya indah, ya benar, ya ikhlas, ya tulus, ya dengan penghayatan, ya dengan adab. Maka kalau kualitas bacaan kita mencapai taraf itu, tidak mustahil itu akan teralami oleh siapapun yang melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Sakinah itu bukan malaikat. Apa sakinah? Sakinah maknanya ketenangan, ketentraman. Bukan malaikat itu sendiri yang dinamai dengan nama sakinah, bukan. Tapi sakinah adalah maknanya ketenangan, ketentraman hati yang Allah berikan kepada manusia. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah ya yang telah menurunkan sakinahnya kepada orang-orang mukmin untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya. Sakinah beda lagi seperti umpamanya dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah At-Taubah ayat yang ke-26 tentang kisah perang Hunain. Tentang Nabi dan Abu Bakar yang masuk gua. Kata Allah Azza wa Jalla, "Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarauha." Ketika Nabi berkata kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar, "Jangan kamu sedih, Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan sakinahnya kepadanya dan Allah menguatkannya dengan tentara-tentara yang tidak kamu lihat. Yang dimaksud Allah menurunkan sakinah adalah Allah menurunkan ketenangan, ketenteraman jiwa. Jadi tenang lagi, tidak takut, tidak sedih. Yang dimaksud Allah menurunkan tentara yang tidak dilihat adalah malaikat. Jadi dua turun, ya malaikat, ya ketentraman. Jadi dua hal yang berbeda. Lihat lagi umpamanya surah Al-Ahzab ayat yang ke-9. Allah Azza wa Jalla berkata, Allah Azza wa Jalla berfirman, kata Allah, "Fa'arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha." Kami utus angin dan tentara-tentara yang tidak mereka lihat. Yang dimaksud tentara yang tidak mereka lihat adalah para malaikat. Ini bukan sakinah. Jadi sakinah adalah ketentraman jiwa yang Allah berikan kepada hati seorang. Dan malaikat adalah hal lain makhluk yang sudah kita kenal seperti yang sudah kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon lagi yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Solihin. Ya. Silakan Pak Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Wa fika barakallah. Berdasarkan surat Ar-Ra'd ayat 11 itu dijelaskan bahwa bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka bumi dan di belakangnya. Kalau menurut keterangan, kalau yang di sebelah kanan kan Atib dan sebelah kiri Rakib dan Atib di sebelah kiri, dan ada juga yang di depan dan di belakang. Mohon penjelasan, malaikat yang berada di depan dan di belakang itu menjaga contohnya seperti apa gitu, apakah dari bahaya atau seperti apa itu proses. Mohon jelaskan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wa jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11 Allah berfirman, "Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah." Kata Allah Azza wa Jalla, bagi manusia ada mu'aqibat, di depan mereka dan di belakang mereka. Mereka di depannya dan di belakangnya, dan mereka para malaikat itu menjaganya ke atas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Ayat ini menyatakan setiap manusia ada muakibat. Muakibatlah para malaikat penjaga di depan dan di belakang. Menjaga dari apa? Menjaga dari semua mara bahaya yang belum ditakdirkan menimpa orang itu. Nah, inilah yang disebut dengan malaikat penjaga. Dan malaikat penjaga ini tidak disebut namanya, sebagaimana Raqib dan Atid tidak disebut namanya. Malaikat penjaga di depan dan di belakang disebut muakibat. Di sebelah kanan yang menulis disebutnya Raqib, di sebelah kiri Atid, gitu ya. Tapi nama mereka tidak disebut. Yahfadunahu min amrillah, mereka itu menjaga orang ini atas perintah Allah. Menjaga tadi dari mara bahaya yang belum ditakdirkan menimpa orang itu. Itu yang dimaksud dengan menjaga orang tersebut. Secara lebih rinci nanti kita akan bahas ya, interaksi manusia dengan malaikat dengan manusia. Tugas yang dipikul oleh malaikat tertentu yang berkaitan dengan manusia, termasuk berkaitan dengan janin yang ada dalam tubuh atau perut seorang ibu yang sedang hamil dan seterusnya, akan kita jelaskan lebih rinci. Termasuk yang ditanyakan oleh Pak Solihin tadi, insyaallah nanti ada rincian. Tapi yang jelas malaikat itu menjaga orang itu dari segala macam bahaya, musibah yang memang belum ditakdirkan menimpa orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya dari pendengar radio Islamic Center Bin Baz, dari Sufyan di Banyumas. Assalamualaikum. Maaf Ustaz, saya mau tanya, kalau memang malaikat bukan laki-laki ataupun bukan perempuan, kenapa nama-nama para malaikat itu sendiri seperti menggambarkan sifat maskulin? Misal Malik, Ridwan, Harut, Marut, dan yang lainnya. Mohon penjelasannya Ustaz, saya sangat membutuhkan jawaban ini. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sofyan di Banyumas, ya, Yogyakarta. Barakallahu fiik. Banyumas, Jawa Tengah, Ustaz. Oh, Jawa Tengah ya, keluar Jogja ya, tapi sampai berarti ya. Streaming. Oh, pakai streaming. Ya, Sofyan di Banyumas, barakallahu fiik. Tadi sebutkan malaikat itu bukan laki dan perempuan. Kenapa nama-namanya seolah-olah nama laki-laki? Jibril, Mikail, Israfil gitu. Kemudian Malik, kemudian Munkar, Nakir, dan seterusnya. Ya. Pertama, urusan nama laki atau perempuannya itu sangat relatif dalam setiap bahasa. Dalam setiap bahasa itu relatif. Menurut kita Tolhah ya, kemudian apalagi Unaisah itu kayak nama perempuan. Padahal itu nama laki-laki, gitu ya. Atau umpamanya Gabriel dalam bahasa sono itu nama laki-laki. Tapi kok dipakai oleh wanita di sana gitu ya. Tapi menurut kita itu laki-laki. Mungkin diambil dari Jibril. Tapi banyak orang yang menjadikan itu sebagai nama perempuan. Dan seterusnya. Termasuk di kita kadang ada nama laki-laki dipakai oleh perempuan. Fahmi, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Dede, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Endang, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Gitu kan? Nah, itu sangat-sangat relatif. Dan apakah nama itu nama laki-laki dan perempuan, ini ditetapkan oleh uruf, oleh kebiasaan. Karena Ujang itu biasanya dipakai oleh laki-laki, maka langsung tertanam persepsi dalam diri kita bahwa Ujang itu pasti laki-laki dari namanya. Dan betapa banyaknya orang-orang yang terkecoh disangkanya laki-laki, padahal perempuan, hanya dilihat dari nama. Gitu, itu yang pertama. Kedua, kalau toh ya, difahami bahwa nama malaikat mengesankan dia laki-laki, itu bukan karena menonjolkan jenis kelaminnya, tapi menonjolkan kekuatannya, ketegarannya, kedahsyatannya. Sebab laki-laki menjadi simbol kekuatan dibanding para wanita. Kalau umpamanya seseorang ya membuat iklan yang menunjukkan kekuatan, pasti yang menjadi model iklannya laki-laki yang gagah, yang otot-ototnya menonjol. Umpamanya obat kuat ke, obat kesehatan ke, gitu ya. Yang jadi model iklannya laki-laki, nggak pernah perempuan gitu ya. Karena perempuan itu bukan simbol keperkasaan, kekuatan dan yang sejenisnya, tapi laki-laki ya. Andai umpamanya ada kesan nama-nama malaikat itu mengesankan laki-laki, bukan menonjolkan aspek jenis kelaminnya, tapi menonjolkan aspek kekuatan yang ada dalam diri para malaikat. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari pendengar Radio Roja Bandung dari Oki Kurnia Alam. Apakah malaikat bisa tertahan dalam melaksanakan tugasnya seperti malaikat maut mau mencabut nyawa Nabi Musa tapi malah ditampar? Kata. Sudah ini mah yang kemarin. Sudah ya. Sudah kejawab. Ini barangkali yang ini. Apakah para malaikat punya inisiatif dalam beribadah, misalkan turun langsung di medan perang di Suriah dan lain-lain? Tidak, malaikat itu tidak akan berani melakukan apapun tanpa instruksi dari Allah. Kalau Allah turun di Suriah, sebagaimana turun di perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, itu atas perintah Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang nanti akan kita bahas, salah satu di antara karakter malaikat, la yasbiqunahu bil qawli. Mereka itu tidak pernah mendahului ucapan Allah. Kalau tidak diperintahkan, tidak berbuat. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat Jibril, "Ala tazuruna bi aktsari mimma tazurun?" Bisa enggak engkau datang mengunjungi saya lebih sering daripada selama ini? Maka turun ayat yang dari Allah Azza wa Jalla, tidaklah kami turun kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diperintahkan enggak, ya. Dan Allah akan memerintahkan para malaikat kalau memang orang yang layak didatangi malaikat itu layak memang didatangi, Allah akan perintahkan datang itu, tolong. Jadi kalau toh mereka datang bukan inisiatif pribadi, tapi pasti atas perintah Allah Azza wa Jalla, wallahu a'lam. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon? Nah, ada yang masuk Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, radionya dikecilkan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Wafika barakallahu. Ini dari Pak Didi, Ustaz Cimindi. Pak Didi Cimindi. Silakan, Pak Didi. Ini yang mau saya tanyakan, apa ada cirinya atau tanda rumah yang telah dimasuki malaikat rahmat itu, Ustaz? Iya. Terus yang kedua, Ustaz. Saya nerima ini hadis bahwa barang siapa yang menuntut ilmu menyekan Allah, tapi dia menuntut ilmu berharap itu karena materi atau dunia. Iya. Itu hadis riwayat Ahmad kalau nggak salah, sahih katanya. Itu maksudnya gimana? Soalnya kalau kita menuntut ilmunya itu menuntut ilmu agama khusus atau menuntut ilmu umum juga sama seperti itu. Soalnya gini, Ustaz, kalau kebanyakan orang tua disekolahkan di sekolah A, umpamanya berharap dia akan mendapat pekerjaan yang layak, yang gajinya besar dan sebagainya gitu, Ustaz. Apa itu tidak termasuk seperti itu, Ustaz? Terima kasih, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Didi di Cimindi. Barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa tandanya satu rumah itu dimasuki malaikat rahmat? Ya, tanda-tanda fisik tidak ada. Umpamanya yang tadinya gelap menjadi terang gitu ya. Yang tadinya bau hapek menjadi wangi, enggak gitu ya. Secara fisik tidak ada ya. Cuma secara psikis ya ada. Ya, sebagaimana pernyataan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran tentang efek dari rahmat yang Allah berikan kepada seseorang. Di antaranya yang pernah juga kita bahas, orang itu hatinya menjadi lebih lunak, lebih lembut. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Karena rahmat Allah kepada kamu, kamu menjadi bersikap lunak kepada mereka. Orang-orang yang peroleh rahmat dari Allah Azza wa Jalla, sikapnya lembut. Tidak akan kasar. Tidak akan keras. Kedua, orang itu tidak akan ikhtilaf, bertengkar, berantem dengan orang lain. وَلَا يَزَلُنَا مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Manusia itu selalu ikhtilaf, selalu bertengkar dengan sesamanya, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya, kalau Allah mau memberikan kebaikan kepada satu keluarga, ya, satu rumah tangga, maka Allah akan menaburkan rahmat kepada mereka. Dengan rahmat itu, semua anggota keluarga itu bersikap lemah lembut. Inna Allah idza arada bi ahli baitin khaira adkhalahumullahu arifqa. Sesungguhnya Allah apabila Allah itu menghendaki kebaikan dalam sebuah rumah tangga, Allah masukkan ke rumah tangga itu sikap kelemah lembutan. Nah, kelemah lembutan itu lahirkan rahmat tadi itu. Oleh karena itu, kalau kita ingin memiliki kondisi rumah tangga yang kondusif, nyaman, enak, itu ya jauh dari pertengkaran, jauh dari kebencian antara salah satu anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya, coba kondisikan agar rumah kita itu didatangi oleh malaikat rahmat, bukan sebaliknya. Singkirkan patung-patung, walaupun itu hiasan. Singkirkan gambar-gambar orang atau binatang gitu ya. Jauhkan dari musik dan seterusnya. Terus bacakan Al-Quran sesering mungkin, pakai ibadah, sholat. Laki-laki juga sholatlah di rumah, sholat sunat. Tapi ya kalau wajib ya ke masjid. Jadi begitu azan sudah siap, begitu beres azan sholat sunat di rumah dua rakaat dulu ya, sholat qoblah. Setelah itu pergi ke masjid, lalu sholat fardu. Pulangnya sholat lagi sunat ba'danya di rumah. Maka rumah yang seperti itu adalah rumah yang sangat disukai oleh malaikat rahmat dan tidak disukai oleh syaitan laknatullahi alaihim ajmain. Maka coba rasakan pengaruhnya, efeknya secara psikis kepada seluruh anggota keluarga. Oleh karena itulah, maka tanda-tandanya akan terasa oleh masing-masing anggota keluarga yang merasakannya. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua apa tadi? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Ada hadis, bukan riwayat Imam Ahmad, tapi riwayat Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, dan hadis ini sahih. Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha wajhullahi azza wa jalla, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumil qiyamah." Yani riha. Siapa orang yang menuntut suatu ilmu yang diridhai oleh Allah dan dia tidak menuntut ilmu itu kecuali hanya untuk memperoleh kesenangan dunia, maka dia tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat nanti, ya. Itu hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dalam sunannya, juga dicantumkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ilmu. Dan itu menunjukkan beberapa hal. Pertama, wajibnya ikhlas termasuk dalam menuntut ilmu. Dan ikhlas itu maknanya adalah meniatkan menuntut ilmu untuk sesuatu yang memang ditetapkan harus diniatkan untuk itu dalam syariat Islam. Seperti meraih ridho Allah Azza wa Jalla, seperti untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan dari orang lain, seperti menuntut ilmu dalam rangka membela syariat dan seterusnya. Sebagaimana ini sudah pernah kita bahas di awal-awal pengajian kita ketika membahas tentang masalah ilmu. Gitu ya. Nah, itu semua adalah niat-niat yang ikhlas dan benar dalam menuntut ilmu. Adapun meniatkan menuntut ilmu untuk dunia, untuk harta, untuk uang, untuk popularitas, untuk jabatan, maka itu diharamkan. Rasul selesai menyatakan la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama wa la tumaru bihil sufaha wa la takhayyaru bihil majalisa. Faman fa'ala dhalik fannar fannar fannar. Ini yang diriwayatkan Imam Ahmad. Janganlah kalian menuntut ilmu agar kalian ini disebut ulama, disebut orang pintar, disebut sarjana, disebut yang sejenisnya lah, gelar. Dan jangan juga kalian mencari ilmu untuk berdebat mengalahkan orang-orang bodoh, membodohi orang-orang bodoh. Dan jangan kalian juga menuntut ilmu agar kalian menonjol terpilih dalam setiap majlis, jadi show of force dengan ilmunya. Siapa yang niat menuntut ilmunya itu untuk itu, maka neraka, neraka, neraka. Oleh karena itu tidak boleh kita, kenapa kamu sekolah? Agar kaya. Kenapa kamu sekolah? Agar saya menjadi orang beken, menjadi orang terkenal, disebut ustaz, disebut dai, disebut sarjana, disebut dan seterusnya. Kenapa kamu sekolah menuntut ilmu? Oh, agar saya kalau ada orang bodoh ya bisa saya otak-atik tuh dengan ilmu saya gitu ya, dan dia enggak bisa berkutik dan seterusnya. Itu enggak boleh. Ya. Maka ancamannya neraka. Disebutkan lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Dia tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat nanti. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla. Azza wa Jalla. La yata'alamu illa liyusiba biha arada minadunia. Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Siapa orang yang menuntut ilmu, ya, yang diridhoi oleh Allah, dan dia tidak menuntut ilmu itu kecuali untuk meraih kesenangan dunia, maka dia tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat nanti. Nah, ilmu apa yang dimaksud di sini? Pertama, seluruh ilmu yang disebut dalam Al-Quran dan hadis adalah ilmu syariat, ilmu agama. Itu yang pertama, ya. Talabul ilmu atau talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Itu maksudnya ilmu syar'i, ilmu agama. Karena tidaklah Allah memaksudkan ilmu dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah kecuali yang dimaksudlah ilmu agama. Maka tidak boleh meniatkan kita mesantren, meniatkan kita umpamanya kuliah di Fakultas Syariah, di UIN, di Universitas-Universitas Islam dan mempelajari Islam dalam rangka meraih gelar, dalam rangka agar umpamanya nanti bisa jadi dai terkenal, ustaz yang beken, akhirnya bisa kaya raya, bisa masuk TV, akhirnya menjadi selebritis. Wah, itu sudah duniawi, murni duniawi itu. Nah, itu berbahaya nanti bagi umat. Akhirnya karena niatnya dunia, nanti dia bisa memelintir ayat, memanipulasi hadis gitu ya, sekedar untuk menyenangkan orang yang akan membayar dirinya atau memberikan keuntungan pada dirinya. Dan itu berbahaya. Menjadikan Islam atau syariat sebagai alat yang dia eksploitasi untuk keuntungan pribadinya. Dan itu berbahaya banget. Oleh karena itu tidak boleh, itu diharamkan secara syar'i. Terus bagaimana sekarang menuntut ilmu dunia? Seperti sains, seperti teknologi, seperti komputer, seperti IT dan seterusnya, kedokteran. Ya, para ulama menjelaskan adapun ilmu-ilmu dunia, selama ilmu itu bermanfaat bagi umat, ya, maka mempelajarinya juga ibadah dan bisa hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau mempelajari syariat, ya itu hukumnya fardu ain. Maksudnya tidak seluruh syariat seperti mustalahul hadis, ilmu tafsir, enggak. Tapi perkara-perkara yang menjadi kewajiban bagi dirinya seperti tata cara sholat, tata cara wudu, tata cara haji bagi orang yang mau haji, itu wajib ain, fardu ain. Setiap individu muslim wajib mempelajarinya. Karena kalau enggak, nanti sholatnya enggak benar, wudunya enggak benar, bisa-bisa enggak sah, bisa-bisa enggak diterima. Makanya itu fardu ain. Adapun mempelajari ilmu tafsir, ilmu mustalahul hadis, usul fiqih, itu sifatnya ke fardu kifayah, ya. Termasuk mempelajari sains, teknologi, kedokteran, IT yang bermanfaat bagi umat dan bisa mengangkat kejayaan umat Islam di mata dunia, maka hukumnya juga fardu kifayah. Mempelajarinya dan mengajarkannya bernilai ibadah. Nah, maka kalau kita ingin maksimal, niatkan itu karena Allah untuk kepentingan kita di akhirat, maka Allah akan memberikan kemuliaan dunia dan akhirat. Siapa orang yang mengejar akhirat, Allah akan berikan dunia dan akhirat. Siapa orang yang meniatkan untuk dunia, Allah hanya akan memberikan di dunia dan tidak memperoleh bagian apa-apa di akhirat. Mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaikal ladina laisa fil lahum fil akhirah illan nar wa habita ma sanau fiha. Coba bayangkan. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya? Kami akan berikan apa yang dia inginkan di dunia ini tanpa dikurangi sedikit pun. Ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sanau. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak akan peroleh bagian apa-apa di akhirat kecuali neraka, dan gugurlah batalah pahala amal-amal dari kebaikan yang mereka lakukan selama di dunia. Karena apa? Karena niatnya memang untuk dunia. Di akhirat enggak dapat apa-apa. Jadi itu orang yang mengejar dunia. Adapun orang yang mengejar akhirat, Allah akan berikan dunia dan akhirat dua-duanya sekaligus. Coba, mending mana? Mending dua-duanya dunia akhirat atau hanya dunia saja? Maka mending dua-duanya. Oleh karena itulah, maka niatkan semua ilmu yang kita pelajari, baik ilmu syar'i ataupun ilmu dunia, hanya untuk kejayaan umat Islam di muka bumi ini. Wallahu a'lam bissawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya ada penanya dari Sleman di Yogyakarta, dari Tono. Ustaz, apakah yang dimaksud jumlah sayap malaikat itu jumlah bulu sayapnya atau sayapnya? 600 sayap sama dengan 300 pasang sayap katanya. Iya. Iya, Sleman di Tono. Tono di Sleman. Nama tempatnya Sleman, iya. Nama orangnya Tono. Iya. Sebab di daerah Jawa Barat ada namanya Tono tempatnya, Tomo. Ya, Sleman di Pak Tono di Sleman, barokallahu fiik. Apakah yang dimaksud dengan sayap, jumlah sayap malaikat itu sayapnya atau bulu? Ya, sayapnya. Dan tidak, ya, sekali lagi, tidak diterangkan bahwa sayap malaikat itu berbulu. Jangan dibayangkan seperti sayap burung yang berbulu gitu ya. Sebab tidak semua sayap berbulu. Pesawat ada sayapnya tuh. Ada enggak binatang yang bersayap tapi tidak berbulu? Ada. Contohnya siapa? Contohnya penguin. Penguin berbulu enggak? Enggak. Tapi ada sayapnya. Itu makhluk. Makhluk yang real, yang nyata di alam nyata. Seperti itu, ada binatang yang bersayap tapi sayapnya tidak berbulu. Seperti penguin, meren gitu, saya belum pernah lihat penguin. Tapi kayaknya tidak berbulu tuh. Ya, tapi burung iya berbulu. Tapi jadi jangan dibayangkan kalau bersayap itu kayak burung. Kemudian berbulu gitu ya, terus bentuk sayapnya juga kayak sayap burung. Enggak selalu begitu. Ya selalu begitu. Tidak semua orang yang bisa terbang itu bersayap. Tidak semua makhluk yang bisa terbang bersayap, dan tidak semua yang bersayap bisa terbang. Contoh yang bersayap tapi tidak bisa terbang ya seperti penguin, seperti burung unta gitu kan, itu tidak bisa terbang. Tapi ada yang tidak bersayap tapi bisa terbang seperti contoh helikopter umpama, itu kan tidak bersayap. Hanya berbaling-baling gitu ya. Kalau pesawat terbang ya bersayap, tapi kaku sayapnya. Tapi ada yang tidak bersayap tapi bisa terbang seperti rudal gitu ya, seperti helikopter dan seterusnya. Jadi kadang-kadang ada yang bersayap tidak bisa terbang, kadang-kadang ada yang bisa terbang tapi tidak bersayap. Dan kalau toh bersayap, tidak mesti seperti burung berbulu, enggak ya. Dan tidak mesti berpasang-pasangan. Wallahu alam bisawab, apakah yang dimaksud 600 sayap malaikat Jibril itu adalah 300 pasang, dan apakah berbulu, tidak ada keterangan tentang masalah itu. Dan apabila tidak ada keterangan bahwa sayap malaikat berbulu, maka tidak boleh kita tetapkan adanya bulu bagi sayap para malaikat. Wallahu alam bisawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Berikutnya dari ada penelpon yang masuk Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana, Pak? Pak Jaka. Oh, di Kopo, ya. Silakan, Pak. Ini Pak Ustaz. Malaikat itu kan tidak berjenis kelamin. Tetapi waktu bertamu ke Nabi Ibrahim alaihissalam itu merupakan laki-laki. Manusia laki-laki. Ya. Itu bagaimana tuh Ustaz? Betul. Mohon pendalamannya. Ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Jaka di Jalan Kopo Bandung. Barakallahu fiik. Benar, nanti akan kita bahas bahwa para malaikat sering menjelma. Menemui orang, baik orang itu para nabi, para rasul ataupun orang biasa. Baik orang biasa itu orang yang soleh ataupun orang yang durhaka. Ada kisah di mana para malaikat mendatangi orang-orang durhaka. Dan seluruh kisah penjelmaan malaikat, ya, penjelmaan malaikat, seluruhnya malaikat menjelma sebagai laki-laki dan tidak pernah yang namanya malaikat, ya, menjelma dalam bentuk wanita, tidak pernah. Sekalipun, ini sekalipun, sekalipun orang yang ditemuinya adalah wanita, seperti umpamanya Maryam, ya. Ketika Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat Jibril menemui Maryam, maka malaikat Jibril pun menjelma sebagai laki-laki. Sebagaimana firman Allah dalam surah Maryam, ya. Di dalam surah Maryam ayat yang mulai 16 sampai 17 sampai 19 Allah berfirman wadzkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaba farsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya qalat inni a'udzu birrahmani mink in kunta taqiya qala innama ana rasul rabbik li ahaba laki ghulaman zakiya. Ceritakan olehmu dalam kitab tentang Maryam ketika Maryam itu memisahkan dirinya dari keluarga ke sebuah tempat di sebelah timur, lalu dia memasang hijab antara dirinya dengan masyarakat sekitarnya. Lalu kami mengutus kepada Maryam ruh kami. Yang dimaksud ruh kami di sinilah malaikat Jibril. Sudah kita bahas, malaikat Jibril oleh Allah sering disebut dengan sebutan ruh. Fatamatsala laha basyarun sawiyya, lalu malaikat Jibril menjelma kepada Maryam dalam bentuk seorang laki-laki yang tegap. Jadi walaupun yang didatanginya wanita, tapi dia malaikat Jibril menjelmanya sebagai laki-laki. Qalat, berkata Maryam, Maryam, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahman dari dirimu kalau kamu orang bertakwa, jangan ganggu aku, gitu. Karena Maryam enggak tahu bahwa itu malaikat Jibril. Dia hanya melihat sosok seorang pemuda tegap. Ya. Lalu berkata Jibril, innama ana rasulu rabbik li ahabbaka laki gulaman zakiya, aku hanyalah utusan dari Rabbmu untuk memberikan kabar kepadamu bahwa kamu akan memperoleh anak yang zakiya, yang suci, yaitu nanti Isa bin Maryam, kan begitu. Jadi semua kisah baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis tentang para malaikat menjelma menemui orang, semuanya menjelma sebagai laki-laki. Tapi sekali lagi itu bukan bentuk asli. Bukan bentuk yang sebenarnya. Bentuk aslinya tidak begitu. Itu hanya menyamar, ya. Hanya menyamar sebagai laki-laki. Lalu apakah ini menunjukkan bahwa malaikat itu berjenis kelamin laki-laki? Tidak, sekali lagi itu penyamaran. Tidak diceritakan malaikat pernah menjelma menjadi binatang atau menjadi wanita, enggak pernah. Jadi kalau ada umpamanya bidadari cantik jelita gitu ya, wah ini mungkin jelmaan malaikat. Enggak mungkin. Malaikat tidak pernah dalam ayat, dalam hadis, dan dalam kisah-kisah masa lalu menjelma sebagai wanita. Enggak pernah menjelma sebagai wanita. Selalu menjelmanya sebagai laki-laki. Baik yang didatanginya para nabi, para rasul, atau orang soleh, atau orang-orang durhaka yang didatangi oleh malaikat dan menjelma sebagai orang, semuanya jelmanya sebagai laki-laki. Nah ini untuk menegaskan bahwa Allah tidak pernah mengutus utusan baik utusan itu dari kalangan para malaikat ataupun dari kalangan manusia yang berupa berjenis kelamin wanita enggak pernah. Nabi dan Rasul tidak ada yang wanita. Semuanya laki-laki, termasuk di kalangan para malaikat ada utusan. Utusan Allah di kalangan para malaikat. Semuanya juga, kalau toh mereka menjelma, jelmaannya berupa laki-laki. Tapi sekali lagi ini tidak berarti bahwa bentuk asli para malaikat itu adalah berjenis kelamin laki-laki. Karena apa? Karena mereka itu adalah makhluk yang tidak ditetapkan sebagai laki-laki ataupun perempuan, dan tidak berpasang-pasangan, tidak menikah. Wallahu a'lam bishawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya dari ini dokter apa dari Didin di Salemba, Jakarta. Mudah-mudahan tidak banjiran ya jalan. Ustaz, Ustaz yang saya sayangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan nama manusia yang menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala seperti Rahman, Razak, Mughni dan lain-lain? Apakah diperbolehkan? Kedua, apakah Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjadi rasul bagi jin, bagi kaum jin? Jazakallahu khair. Iya, Pak Didi atau Dokter Didi di Didin, Didin di Salemba, Salemba, Jakarta. Iya, barakallahu fik ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Semoga Allah Azza wa Jalla juga mencintai Pak Didin karena kecintaan Pak Didin kepada saya karena Allah Azza wa Jalla, ya. Dan semoga bebas dari banjir, baik di rumahnya ataupun akses keluar masuk rumah Pak Dindin di Salemba Raya, Salemba. Mungkin daerah apa ya, Parapatan Pramuka merenanya, Salemba Raya yang kesananya terus ke Senin. Kayaknya daerah itu gak macet, tapi di daerah Dewi Sartikana macet, apa? Banjir. Banjir dekat-dekat kampung Melayunya tuh. Tista. Tistanya, iya. Ya, barakallahu fiik Pak Dindin. Ya, pertanyaannya adalah apakah boleh menggunakan nama-nama Allah untuk manusia? Boleh enggak menggunakan nama-nama Allah? Iya, ada di antara nama Allah dan sifat Allah yang oleh Allah juga diberikan kepada makhluk, ada yang tidak. Seperti ayat yang kita bahas tadi tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah. Ya, disebutkan azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu aziz. Nabi itu haris. Nabi itu rauf, nabi itu rahim. Ya. Aziz, rauf dan rahim kita kata itu nama Allah dan sifat Allah. Tapi oleh Allah diberikan juga kepada makhluk. Dan itu boleh. Sami' dan Basir. Itu nama-nama Allah. Tapi oleh Allah juga ditujukan kepada makhluk. Waja'alnahu sami'an basir. Dan kami jadikan manusia itu sami'an basir. Ya. Itu adalah nama-nama Allah yang oleh Allah diperbolehkan, ditujukan, diberikan kepada makhluk. Karena memang makna dari nama itu juga dimiliki oleh makhluk. Walaupun esensi atau hakikat dan kaifiat dari sifat Allah dalam nama itu berbeda dengan sifat manusia. Raufnya Allah, rahimnya Allah berbeda dengan rauf dan rahimnya manusia. Azizhnya Allah berbeda dengan azizhnya manusia. Gitu, termasuk sami dan basirnya Allah berbeda dengan sami dan basirnya manusia. Karena Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiun basir. Allah itu tidak ada yang menyerupainya dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Manusia juga mendengar dan melihat, tapi mendengar dan melihatnya Allah berbeda dengan mendengar dan melihatnya makhluk, termasuk azizhnya, raufnya dan rahimnya. Jadi nama-nama itu dibolehkan oleh Allah, dipakai oleh makhluk dan oleh Allah juga ditujukan kepada makhluk. Adapun nama-nama yang makna dari nama tersebut ya hanya layak dimiliki oleh Allah, maka tidak boleh untuk diberikan kepada manusia. Seperti umpamanya Rahman. Makna Rahman lah dzur rahmatil wasiah. Nah itu hanya untuk Allah. Rahman itu adalah pemilik rahmat yang sangat luas. Dan tidak ada makhluk yang memiliki rahmat yang sangat luas, hanya Allah. Maka Rahman tidak boleh diberikan sebagai nama dan sebutan bagi makhluk, kecuali pakai Abdun Abdurrahman, itu dibolehkan. Ya, Ibadur Rahman itu dibolehkan. Kemudian termasuk al apa namanya Kudus, Al-Mutakabbir gitu ya. Itu adalah nama-nama yang hanya layak khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Al-Azamah, Al-Kibriya wal-Azamah itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Siapa orang yang mensifati dirinya dengan nama itu, maka aku akan masukkan dia ke dalam azabku. Maka tidak boleh itu ditujukan kepada makhluk, ya. Jadi walhasil di antara nama-nama Allah ada nama-nama yang hanya khusus bagi Allah, tapi tidak dibolehkan kepada makhluk. Ada juga nama-nama Allah yang dibolehkan kepada makhluk karena Allah sendiri yang menerapkan nama-nama itu ditujukan untuk makhluk, seperti Ra'uf, seperti Rahim, seperti Aziz, seperti Rahma'ah, seperti apa Sami', Basir dan yang sejenisnya. Allahu alam bisawab. Ada dua tadi? Satu. Dua, yang satu lagi, apakah Nabi Muhammad juga menjadi nabi bagi bangsa jin? Ya. Nabi SAW juga diutus kepada bangsa jin. Jadi bangsa jin tidak ada rasul tersendiri. Rasul mereka lah rasulnya manusia juga, itu Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam Al-Quran banyak diceritakan tentang berimannya jin. Dalam surah Al-Jin khusus, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqala inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bihi. Gitu kan? Wala nusyrika bi rabbina ahada. Katakan oleh Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa ada sekelompok bangsa jin, ya, telah mendengarkan Al-Quran, lalu mereka mengatakan, sesungguhnya kami telah mendengarkan Quran yang ajaib, yang dahsyat. Kemudian yahdi ila rusdi, yang menunjuki ke jalan yang benar. Fa'amanna bihi. Maka kami pun beriman, kata jin, kepada Al-Quran ini. Dan kami tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Itu ada sebagian bangsa jin yang ketika mendengar takjub lalu beriman. Beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi di kalangan bangsa jin juga ya sama seperti manusia, banyak yang kafirnya, mungkin lebih banyak dibanding manusia, gitu ya. Jadi iya, Rasulullah SAW diutus kepada bangsa manusia dan juga bangsa jin, dan banyak baik ayat ataupun hadis yang menceritakan berimannya para jin kepada Rasul SAW. Wallahu a'lam bisawab. Ya, saya mohon maaf ini kepada para pendengar radio baik Roja kita ataupun Islamic Center Bin Bas, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita cukupkan sampai di sini saja. Insyaallah kita akan jumpa lagi di Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.